diriku sendiri. Mana janjimu, mana cintamu yang pernah kau ucapkan dulu? Yang harusnya kau mengerti akan perasaan ini. Tak inginkan benci, tak inginkan rindu datang di lubuk hatiku. Andaikan saja hari-hari kita seperti sejoli merpati di sana. Andaikan saja kan benci, tak inginkan rindu datang di lubuk hatiku. Andaikan saja hari-hari kita seperti sejoli merpati di sana.